الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ حَفِظَكُمُ اللَّهُ Pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama berusaha mengeluarkan diri kita dari kejahilan. Kejahilan merupakan perkara yang membungkus kita di awal kita lahir dari ibu-ibu kita. Sehingga kejahilan ini sesuatu yang harus kita singkap dengan berusaha, dengan belajar. Yang demikian Allah Ta'ala khabarkan dalam ayatnya, Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkhabarkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Surat An-Nahl ayat 78 Allah katakan, Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu apapun. Tidak mengenal terhadap ilmu halal wal haram. Tidak mengenal al-haq, jalan kebenaran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan dalam kondisi kita belum mengerti sesuatu. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, karena asal kita lahir demikian, maka Allah Ta'ala telah wajibkan atas diri hamba untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Maka bagaimana seorang bisa menjalankan perintah, menjauhi larangannya dengan benar? Tentu jawabannya ialah dia harus melakukan kewajiban talabul ilmi. Sehingga kata kaidah usul, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Perkara yang tidak sempurna, suatu perkara yang tidak akan sempurna, illa bihi, kecuali mengerjakan dengan sesuatu itu. Wahuwa wajib, maka sesuatu itu menjadi hal yang wajib. Salat itu wajib bagi muslim, aqil, baligh. Maka karena dia lahir dalam keadaan jahil, berarti dia belajar agama menjadi wajib. Sehingga ayuhan nas, setiap muslim berkewajiban memahami agamanya. Seorang muslim berkewajiban untuk memahami ajaran agamanya. Karena kejahilan itu sendiri adalah kematian. Sebagaimana mentaati Allah dan Rasul, mendengarkan ajakan Allah Ta'ala dan Rasul, itu sesuatu yang menjadikan seorang hidup. Lihatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi wa rasulih idza da'akum lima yuhyikum. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah oleh kalian panggilan Allah, walir rasul, dan juga untuk panggilannya Rasul. Idza da'akum, apabila Allah dan Rasul memanggil kalian. Kenapa kalau seorang memenuhi panggilan dari panggilannya Allah dan Rasul, lima yuhyikum, karena itu yang akan menghidupkan kalian. Orang yang hidup adalah orang yang selalu menerima panggilan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Orang yang mau mendengarkan nasihat Allah dan Rasulnya, ini yang menghidupkan hamba-hambanya. Kalau dipanggil mentaati Allah dan Rasul, lalu dia berpaling dengannya, maka itu sebagai awal dari kematiannya sebelum dikubur jasadnya. Disebutkan oleh seorang penyair, wafil jahli qablal mauti mautun li ahlihi. Wafil jahli, dan pada kebodohan itu, qoblal mauti, sebelum orangnya mati, mautun li ahli, adalah kematian bagi si pemilik kebodohan tadi. Al jahlu mautun, kejahilan terhadap Allah, wafil jahli, pada sifat kejahilan itu, qoblal mauti, sebelum orangnya mati, mautun li ahli, hakikatnya kematian bagi dia. Wa ajzamuhum, dan jasad-jasad mereka qoblal kuburi kuburun, sebelum jasadnya dikubur itu sudah terkubur orangnya. Bahkan banyak orang mengharap orang itu sudah cepat mati ya, karena orang jahil merusak bumi. Demikian kata penyair, wajamuhum kuburun, jasad-jasad mereka adalah kuburun, qoblal kuburi kuburun, sebelum terkubur mereka sudah terkubur dengan sebab kebodohannya. Ayuhanas, oleh karena itulah seorang muslim dia harus bangkit menyelamatkan dirinya, bersemangat dalam talabul ilm, bersungguh-sungguh meluangkan waktunya. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, hadis hasanun sahih, kata beliau bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazula qadama abdin, tidak akan bergeser telapak kaki daripada hamba-hamba, yaumal qiyamati hatta yus'ala, nanti di hari kiamat sampai ditanya, an arba'in, tentang empat perkara. Pertanyaan yang sangat menentukan. Dia tidak akan mampu menggerakkan kakinya, tetap berdiri sebelum mampu menjawab pertanyaan empat hal ini. Yang pertama kata beliau, an umrih fima afna, tentang umur yang telah dia habiskan, tentang umur yang dia telah habiskan dalam satu tahun. Untuk apa? Untuk kebaikan, kejelekan? Tanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang umurnya. Semakin bertambah umur, semakin banyak catatannya, catatan tinta sejarah hidup kita. Walaupun kita tidak mencatat di buku agenda, tapi setiap pagi, sore, malaikat silih berganti setia mencatat amal kita. Tadi ta'ala, kalau kita mengelak, tidak jujur, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, pada hari itu kami gembok mulut-mulut manusia, karena yang suka berdusta itu mulut digembok sama Allah, tidak bisa ngomong. Waktu kalimuna aidihim, lalu dipersilahkan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, disuruh bicara tangan, melaporkan tindak tanduk kita. Ngelak kemana? Catatan lengkap, bukti yang ada di jasad ada, kulit yang tidak bicara bisa bicara, tangan bisa bicara, mau apa? Barakallahu fikum. Maka kejahilan ayuhanas, seharusnya bertambah umur semakin berilmu, semakin lama ta'lim, semakin nampak kekhusyuannya, semakin nampak semangatnya. Bukan semakin lama tambah futur. Nampak perubahannya pada anaknya, istrinya, keluarganya, pada dirinya. Inilah ahlus sunnah. Tambah umur, ini bukan mengaitkan tahun baru Januari ya. Maaf, saya tidak menghubungkan tahun baru Januari. Taib, kebetulan hadisnya yang pertama an umrihi. Maafna. Yang kedua akan ditanya oleh Allah. Wa an ilmi mada amila fi, tentang ilmu untuk apa dia gunakan. Nah. Wa an syababihi bima ablah, tentang masa muda untuk apa dihabiskan. Masa mudanya ditanya, masa mudanya apa kamu lakukan? Foya-foya atau hura-hura? Atau masa mudanya disibukkan mentaati Allah, belajar talabul ilm? Tanya. Jangan pakai kaidah mumpung muda dipuas-puasin, sudah tua apain? Tobat. Kaidah yang keliru. Kematian tidak datang masa tua, bisa jadi masa muda. Bahkan baru lahir 2 hari, 3 hari juga bisa mati. Masa muda dihabiskan untuk apa? Dan yang terakhir, malih, tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang harta. Dari mana dia dapatkan? Untuk apa dia belanjakan? Ditanya depan belakangnya. Cara mendapatkannya bagaimana? Dikeluarkannya untuk apa? Ayuhannas, maka marilah kita berusaha menata diri kita di masa kita masih ada kesempatan, dengan bersabar talabul ilm. Karena talabul ilm butuh kesabaran. Apalagi ahlus sunnah, ilmunya sangat luas. Kalau jamaah tabligh cukup dengan satu kitab Fadhailul A'mal, kemana-mana muter-muternya Fadhailul A'mal. Ya. Kalau ikhwanul muslimin, harokiyin, cukup bikin skema. Skema ini. Pak Quran terjemah, cukup. Itu harokiyin. Ahlus sunnah adalah prinsip dakwah Rasul SAW yang kaya dengan ilmu. Jika dibutuhkan kesabaran dalam talabul ilm, selesaikan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita para ulama masih banyak, sehingga tidak akan merasa puas seorang dalam menuntut ilmu. Dia harus bersabar. Seorang penyair pernah berkata, "Wama lam yaduk, siapa yang tidak mau mencicipi madaku murri ta'allumi sa'atan, siapa tidak mau mencicipi pahitnya sesaat dalam mencari ilmu, malam yaduk, siapa yang tidak mau mencicipi murad ta'allum, pahitnya, getirnya dalam mencari ilmu sa'atan, walaupun sesaat. Tajarra'a dhulal jahli tula hayatih, dia akan terjatuh dalam keadaan bodoh sepanjang hidupnya. Ya, siapa yang tidak mau mencicipi getirnya, letihnya mempelajari ilmu walaupun sesaat, dia akan terjatuh kepada hinanya kebodohan sepanjang hidup. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi, dan siapa yang luput mencari ilmu di masa-masa mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, bertakbir empat kali atasnya karena wafatnya. Sabar dalam menuntut ilmu, ayuhanas, sesungguhnya sesuatu yang nilainya besar, sehingga beliau masalah mengkhabarkan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, telah hadis Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun, siapa keluar dari rumahnya untuk apa? Di rumahnya untuk apa? Fi talabil ilm, untuk mencari ilmu. Wa huwa fi sabilillah, berarti dia sedang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, keluar mencari ilmu berarti sedang berjuang membela dirinya untuk bisa selamat dari kebodohan. Sehingga para ahlul hadis, para ulama, mereka keluar mencari ilmu, meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya, dan mereka mendapatkan berbagai macam ujian. Dikisahkan bahwasanya Abdurrahman ibni Kharraj al-Marwazi rahimahullah, beliau menceritakan perjalanan beliau dalam mencari ilmu. Syaribtu bali fissari litalabil ilmi al-hadis khamsa marrat, saya pernah minum bauli, air kencingku sendiri, darurat. Apa itu darurat? Kalau tidak minum mati, ya darurat namanya. Haram minum kencing sendiri, haram, najis. Tapi dia kalau tidak minum mati, kehausan, kelaparan, di tengah padang pasir tidak ada air, terpaksa syaribtu bauli, aku meneguk air kencingku sendiri. Di saat aku rihlah safar mencari ilmu hadis 5 kali. Demikian Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam Mizanul I'tidal kisah Abdurrahman ibn Harras al-Marwazi rahimahullah. Belum ada apa-apanya dibandingkan kita. Kita ingin ketemu ulama, para masyayikh, safar setengah malam, berangkat pada isanya misalnya jam 3. Hah? Persiapannya yang bawa kupat, yang bawa air, macam-macam. Hah? Tidak sampai minum. Seperti Imam Abdurrahman, insyaallah perjuangan besar tentu nilainya lebih besar, beratnya usaha tentu lebih besar. Akhirnya ikhwani fillah, ini para sahabat, para ulama, para tabi'in, para ulama pendahulu kita, berbeda dengan da'i-da'i hisbiyin. Wah, ini lagi liburan, bikin paket dakwah, ya, per orang 4 juta. tapi harus 100 orang, jadinya berapa? Lo gak nyampe 400 gak bisa di hotel. 4 juta harus 100 orang, jadi berapa? 100 juta selama liburan, isinya ini umahat dilatih manah, taklim dengan ustad, masya Allah, di hotel, bukan di tempat seperti para imam kita jalan di tengah padang pasir dan bawa air sampai minum air kencingnya. Iya, katanya sih memanfaatkan liburan. Ikhtilaf terjadi di dalamnya ustadznya. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum zaman yang kita harus semakin memahami ilmu ini, dipelajari untuk ibadah, bukan ilmu dipelajari untuk mengumpul lalu mendapatkan duniawi. Taqillah. Demikianlah jebakan-jebakan syaitan. Syekhul Islam rahimahullah, imam yang bersabar berdakwah walaupun di penjara, bukan dikenal, disiarkan berbagai macam apa namanya pemancar ini dan itu, berdakwah di dalam penjara, siapa yang mengenal? Tapi manakala itu jujur, ikhlas dan bersabar, Allah subhanahu wa ta'ala berikan barokah pada ilmunya. Tapi yang tidak jujur, tidak ikhlas, tidak bersabar menghadapi tantangan, hilang barokahnya. Ayuhan nas, maka marilah kita berusaha menata diri kita, mempelajari para kita, para ulama kita rahimahumullah. Semua kita bisa mendapatkan barokah tulisan nasihat mereka. Baik. Sebagaimana telah disampaikan oleh panitia pada kesempatan siang hari ini, ya, kita akan memahami kaidah para ulama, ilmu yang telah ditulis oleh para ulama merupakan kaidah agar kita bisa berbicara dengan benar, lalu beramal dengan benar, sehingga umur kita, ucapan kita terbangun di atas ilmu, sehingga menghadap Allah Ta'ala nanti kita mampu menjawab dengan jawaban yang benar. Baik, kitab yang akan kita kaji seperti tadi telah disampaikan, setelah kita selesaikan usul as-sittah, kita akan membacakan kitab Qawaid al-Arba', empat kaidah dalam memahami at-tauhid wasyirki. Qawaidul Arba', empat kaidah memahami tauhid dan syirik. Siapa itu yang ngantuk? Bangunkan yang ngantuk. Kita baru mau masuk kitab. Wudhu yang ngantuk. Memang suasananya panas ya. Kipas anginnya kurang gede apa? Apa malah tambah ngantuk? Taib yang ngantuk bangun dulu. Iya. Atau yang mau ngantuk, wudhu dulu. Rasanya panas kayak gini. Sangat mengundang rasa ngantuk. Ya memang kobrek ngajinya mas panas kayak gini ya. Ngaji malam gak kobrek ya. Siang, biasanya siang mari belajar. Ya. Tapi karena ini kaidah, dibutuhkan konsentrasi, perhatian. Pasang pendengaran, penglihatan, hati. Insya Allah dengan kita tulus bisa memahami dengan baik, walaupun suasana panas. Insya Allah. Kitab yang akan kita kaji adalah salah satu warisan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sudah masyhur imam. Beliau menulis kitab ini dengan diberi nama Qawaidu al-Arba', empat kaidah. Yang dimaksud empat kaidah dalam memahami tauhid dan syirik. Ya. Apa itu qawaid? Karena judulnya Qawaid al-Arba'. Qawaid, makna qawaid disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin atau Syekh Saleh Fauzan dalam syarahnya. Asy-Syaikh Saleh Fauzan hafizahullah menyebutkan makna qawaid. Qawaid itu secara makna adalah al-aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu katsirah. Qawaid adalah al-aslu. Al-aslu artinya dasar atau pokok yang bercabang darinya. Alladhi yatafarra' minhu, yang bercabang darinya masailu katsirah, masalah-masalah yang banyak atau cabang-cabang yang banyak. Jadi qawaid itu dasar pokok yang bercabang darinya masalah yang banyak atau cabang yang banyak. Itu menurut penjelasan Asy-Syaikh Saleh Fauzan hafizahullah. Sehingga kalau kita bisa memahami satu kaidah, jadi empat. Kalau antum bisa memahami satu kaidah akan bercabang memahami masalah-masalah yang lain walaupun itu satu kaidah. Contohnya tadi, matimul wajib illa bihi fahuwal wajib, itu kaidah. Kaidah usuliyah, tidak akan sempurna suatu perkara kecuali dengan perkara itu, maka perkara itu menjadi wajib. Salat hukumnya wajib lima waktu, maka mempelajari salat lima waktu hukumnya apa? Wajib. Iya. Salat wajib menutup aurat. Gitu? Maka berusaha menutup aurat bagian dari kewajiban. Iya. Dari pula kaidah ini bercabang darinya berbagai perkara-perkara tentang prinsip tauhid dan syirik. Itu makna qawaid. Cuman gue sebutkan nanti ada 4 poin, 4 kaidah yang bercabang darinya masalah yang banyak, contoh-contoh kasus yang sangat banyak sebagai pedoman kita melangkah. Ya, maka dikatakan qawaid al-arba', kaidah-kaidah memahami tauhid dan syirik yang 4. Ya. Jadi kaidah ini dibangun memahami tauhid dan syirik. Kenapa Syekh menulis Qawaidul Arba'? 4 kaidah memahami tentang tauhid dan syirik. Asy-Syaikh Saleh Fauzan menyebutkan penjelasannya. Yang pertama, li'anna nasa kasiran, li'anna kasiran minan nasi yatakhabbatu fi hadhil amrain. Karena kebanyakan manusia itu keliru dalam memahami dua perkara ini. Karena kebanyakan orang itu yatakhabbatun, keliru, salah dalam memahami dua hal ini. Ya. Artinya keliru dalam memahami makna tauhid. Apa itu tauhid? Dan keliru makna syirik. Nah, masing-masing orang itu menafsirkan dengan makna sendiri-sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri. Ada yang mengatakan, ya cukup lah masuk surga, itu tauhid. Ya namanya syirik kan cuma nyembah sah, itu syirik namanya. Ketika melakukan ucapan kesyirikan, ucapan kekufuran, dia tidak merasa salah. Kenapa? Karena salah memahami kaidah tauhid dan syirik. Dzura. Nah. Walakin al-wajib, maka yang wajib bagi seorang muslim narji' fi ta'qidina ilal kitab sunnah, kembali mengaitkan diri kita kepada Quran dan sunnah. Ta'qid kepada Quran dan sunnah, ta'qidan sahihan salima, membuat kaidah-kaidah yang bersumber Quran dan sunnah, yang selamat, yang terambil min kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wala siyama fi hadzain al-amray, terlebih dua hal yang besar ini, tauhid dan syirik. Ya. Poin yang kedua perlu diingat. Poin yang kedua yang perlu diingat, kalau tadi kaidah, kenapa Syekhul Islam menulis empat kaidah ini, membedakan tauhid dan syirik ini, karena kebanyakan orang keliru dalam memahami kaidah tauhid dan syirik. Poin yang kedua, yang perlu antum pahami, Syekhul Islam rahimahullah la yuzkar, tidak menyebut empat kaidah ini min indihi au min fikrih, berdasarkan hasil pemikirannya sendiri. Ya, lihat catatan kedua, Syekhul Islam tidak menyebutkan empat kaidah ini min indihi, berdasarkan pikirannya sendiri. Kama yaf'alu dzalika khairun min takhabbitin, seperti banyak dilakukan orang-orang yang keliru membuat kaidah. Lalu kata Syekh, mengambil dari mana kalau bukan dari hasil pikir karya sendiri? Wa innama akhadahu hadhil qawaid min kitabillah wa sunnati rasulihi wa siratihi. Beliau mengambil kaidah ini berdasarkan yang pertama, kitabullah Al-Quran. Nanti kita akan lihat dalilnya. Yang kedua, wa sunnati rasulihi, sunnah rasulnya. Yang ketiga, berdasarkan sirotihi, sejarahnya. Sirah, perjalanan beliau. Perjalanan hidup Rasul Assalam dalam menegakkan tauhid dan memerangi syirik, di bahasa riwayatnya. Ya, Quran, sunnah, dan sirahnya. Membaca sirah itu penting, ikhwan. Karena dengan membaca sirah nama, sirah para sahabat, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu kita dalam memahami masalah. Iya, kalau sekarang kita diuji dengan munculnya berbagai macam musuh-musuh ahlu sunnah, dari musuh-musuh yang terang-terangan sampai umpet-umpetan, dari musuh yang terang-terangan memusuhi ataupun yang menyusup, dari kalangan mumayyi'in, orang yang tamayyuk, orang yang mereka tidak kokoh di atas bimbingan manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kita bisa melihat sejarah, gimana sejarah para ulama dulu, para sahabat. Jadi kita akan semakin mantap. Iya. Sehingga Al-Qur'an di sana dibawakan oleh Allah Ta'ala, ada namanya surat Al-Qasas. Apa artinya Al-Qasas? Cerita-cerita, cerita nyata. Tentu Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha tahu segala cerita yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang akan terjadi sudah diberitahu Allah Ta'ala kepada nabinya. Akan muncul Dajjal, muncul Ya'juj wa Ma'juj, akan turunnya Nabi Isa, akan turunnya seorang khalifah yang terakhir, Al-Mahdi. Bagaimana akan terjadi peperangan antara orang-orang yang bertauhid dengan orang musyrikin Yahudi, sampai batu bicara, ya Muslim hada Yahudi warai faqtuluh, ya Muslim ini Yahudi di belakangku, bunuh dia. Ila sajarata Horqad, kecuali pohon Horqad. Dan disebutkan riwayat. Iya. Peperangan kaum muslimin melawan Yahudi terus berjalan. Sampai nanti akhirnya Allah tolong kaum muslimin. Batu mengatakan, ya Muslim hada Yahudi warai faqtul, ini Yahudi di belakangku bersembunyi, bunuh dia. Mundur. Jadi kita harus kokoh dan memahami gerak-gerik musuh-musuh Ahlus Sunnah. Yahudi yang menyusup di tengah kaum muslimin, memunculkan Syiah, Khawarij, aliran-aliran yang menyimpang. Maka Ahlus Sunnah yang memahami agamanya waspada. Gerak-gerakan Hizbiyyin, Sururiyyin yang akan melemahkan prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memahami sejarah. Jangan lupakan apa? Sejarah. Sirah. Fa idza arafta hadhihi alqawaid, kalau Anda sudah tahu nanti empat kaidah ini, wa fahimtuha, wa fahimtaha, dan kamu pahami, ika ba'da dzalik ma'rifat tauhid. Sekarang poin ketiga. Apa faedah mempelajari empat kaidah ini? Ya? Apa manfaatnya? Nah. Kata Syekh Saleh, di antara faedah setelah Anda mengetahui, memahami kaidah ini, yang pertama, sahula alaika ba'da dzalik ma'rifatat tauhid. Mudah, akan mudah bagi Anda mengenal tauhid. Ya. Akan mudah mengenal daripada tauhid. Alladzi ba'atsallahu bihi rasulah. Ya Allah telah utus dengan tauhid itu para rasul. Nah, ini yang pertama. Akan mudah mengenal tauhid. Tauhid yang telah Allah utus dengannya para rasul. Wa anzala bihi kutubah. Tauhid yang dengannya itu Allah turunkan kitab. Kitab oleh Allah Ta'ala ini untuk merinci tauhid. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya, wah kamu belajar tauhid, kapan politiknya? Alhamdulillah, kita ngerti perjalanan dan kejahatan musuh-musuh kaum muslimin. Setelah Allah berikan kecintaan terhadap Islam, tauhid, sunnah, ya. Penciuman kita tajam setelah mengerti tauhid, lawan daripada syirik. Sehingga yang menyusun berbagai macam kejahatan bisa kita cium. Jangan heran. Insyaallah ahlu sunnah ngerti hukum niup trompet. Ngerti enggak? Hah? Boleh apa tidak? Boleh? Enggak boleh. Ngerti dari hadis, itu model orang Yahudi. Kisah sahabat yang usul, ya Rasul, kita manggil orang sholat pakai lonceng aja. Oh jangan, itu yang Nasoro itu. Kalau begitu pakai trompet aja, wah itu orang Yahudi. Kalau begitu pakai api saja, wah itu Majusi. Sampai akhirnya sahabat bermimpi, dia dipanggil dan diajari azan. Dan Nabi SAW, dan mimpinya benar, kata Nabi, panggil Bilal. Loh, kok yang dipanggil Bilal? Bukan yang ngimpi. Seharusnya yang ngimpi yang lebih hafal ya. Ya, fa innaha anda saut. Bilal itu suaranya lebih lantang. Dia mungkin lebih ngerti, tapi suaranya tidak lantang, cemeng mungkin. Ini suaranya kelantang, lebih bagus, lebih suara lebih didengar banyak orang. Ajari Bilal azan, ajarkan mimpimu ke dia, biar dia azan. Paham gitu, setelah belajar. Ewon dene kemarin kalau ada yang ikut-ikutan, na'udzubillah. Oh bukan saya Ustaz, anak saya. Namanya Anda membiarkan anaknya berbuat apa? Apalagi trompetnya katanya ada gambar apanya? Hah? Ada mushafnya? Musibah. Kamarilah kita belajar memahami prinsip-prinsip dakwah tauhid, dakwah sunnah. Faedah kedua, apabila Anda telah mengenal kaidah-kaidah ini dan memahaminya, Anda akan mudah ma'rifata asyirkil ladzi hadzarallah minhu. Anda akan mudah mengerti, memahami kesyirikan yang Allah telah ingatkan darinya. Anda akan mudah mengerti kesyirikan yang Allah telah ingatkan darinya. Wa bayyana khatarahu wa dararahu fid dunya wal akhirah. Kesyirikan yang telah diterangkan bahayanya, kerugiannya di dunia dan akhirat. Nanti akan diterangkan bahaya-bahaya kesyirikan. Sehingga dengan mengenal kaidah ini, sekali lagi ada dua poin penting, kata Syekh, akan mudah mengenali ketauhidan, prinsip tauhid, ajaran tauhid, permasalahan tauhid yang Allah utus dengannya para rasul dan diturunkan kita. Dan Anda akan mudah dikenalkan oleh Syekh mengenal kesyirikan yang Allah telah terangkan bahayanya di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Kalau sudah mudah mengenali dengan baik, akan dimudahkan untuk beramal. Dengan dimudahkan beramal, mudah-mudahan dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Kan begitu ya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahlallahu bihi tariqan ila jannah. Hadis Muslim. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, ya, berjalan mencari ilmu, atau bukan berjalan, mencatat untuk mendapatkan ilmu. Karena makna salaka diterangkan oleh para ulama ada dua makna, hissiyah wa ma'nawiyah. Bisa memakai makna hissi, berjalan di rumah, naik motor, naik mobil, jalan kaki, ke majelis ilmu. Jalan namanya. Yang kedua, secara maknawi, dia menulis, mencatat, lah itu dipahami, dimengerti, itu juga dalam rangka menempuh, mendapatkan ilmu. Jadi berangkat di rumah, oh saya tidak bawa buku, berarti sudah siap-siap mencatat dengan apa? Hati. Dimasukkan, disimpan di hati, kan begitu. Begitu sampai di rumah, dieling-eling, diingat-ingat. Karena ilmu itu perlu dikapakakan, dicatat. Ketika Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, qayyidu ilma, uktubu, tulis ini yang keluar dari lisan saya, tulis, tulis, tulis. Qayyidul ilma bil kitabah, catat ilmu dengan tulisan, tulisan. Kan gitu ya? Iya, maka ilmu dipahami. Dan jalan mendapatkan ilmu di samping makna pertama berjalan, makna yang kedua mencatat, menulis, memperhatikan, menghafal. Dimudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya kadang kita kan lupa. Nah ketika lupa dibuka catatannya. Oh ini dulu saya ngaji catatannya ini. Oh ini salah ini saya. Salahkan sendiri. Catatan itu ilmu yang teman kita yang tidak pernah marah. Kitab teman kita yang tidak pernah apa? Marah. Itu. Ada ikhwah punya koleksi kitab. Banyak sekali. Insya Allah kitab antum banyak. Iya ini. Saya dulu pernah ngaji. Kitab saya ini, saya pernah ngaji ini, ngaji ini, ngaji ini. Ya sekarang ngaji lagi. Aduh, saya lagi terfokus yang lain. Apa maksudnya? Tuh saya sedang buka usaha di sana. Insyaallah. Keliru. Apapun kegiatan kita dalam kehidupan dunia, daganglah, bisnislah, usahalah. Sempatkan mencatat ilmu. Sempatkan waktu memiliki kitab para ulama paling tidak. Wah, ini saya punya fotokopian kitab Sulus Salasah dulu tahun berapa saya ngaji. Nah, ketika ada ustaz ngajarkan lagi Sulus Salasah, ah, kamu rojaah lagi. Ilmu enggak pernah yang namanya selesai satu kitab dan dibuka lagi. Terus murojaah sampai mati. Jangan di benak pikiran kita ngaji itu sekedar untuk pinter. Selesai kalau udah pinter dapat gelar. Hatta al-maut, sampai mati. Sampai mati, ikhwan. Ya. Walaupun kitab kita banyak, catatan kita banyak, sekali lagi jangan tertipu. Atau hafalan-hafalan kita banyak, jangan tertipu. Al-hibdu khawan, hafalan itu bisa menipu, kata ulama. Al-hibdu khawan, hafalan bisa menipu. Tayyib, itu dua hal. Kalau Anda dimudahkan, mudah-mudahan dimudahkan melangkahkan kaki masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Wa hadha amrun muhim jidda, dan ini perkara yang sangat penting. Wa huwa alzamu alaika min ma'rifatil ahkam as-salat wa zakat wal ibadat, dan itu lebih penting. Ini nasihat syekh. Mempelajari prinsip tauhid dan syirik ini azam, lebih wajib bagi Anda dibandingkan mengenal hukum sholat, mengenal hukum zakat, mengenal hukum ibadah, wasairil umur diniyah dan seluruh perkara agama. Kenapa? Karena mengenal dua prinsip ini perkara yang sangat wajib dibandingkan mengenal hukum sholat, zakat, puasa dan selainnya. Li'anna hadha huwal amru al-awaliyu al-asas. Karena tauhid ini adalah perkara pertama perkara yang merupakan pokok pondasi. Ini pokok masalahnya, prinsip yang pokok. Lianna salat wa zakata wal hajja wa ghairiha min al-ibadati la tasihu idza lam tubna ala asl al-aqidah sahihah. Sebab zakat, salat, haji dan selainnya dari seluruh ibadah tidak sah kalau tidak dibangun di atas akidah yang sahihah. Apa itu akidah yang sahihah? Wa tauhid. Itu tauhid al-khalis yang murni dari cabang-cabang kesyirikan. Nah, karena itulah ini merupakan ilmu yang pokok. Anda rajin sholat tapi tidak kenal syirik, akhirnya kayak orang Syiah, sholatnya pakai tanah Karbala, katanya lebih besar pahalanya, jadi bid'ah. Kalau dianggap mengandung barokah, jadi syirik. Mundur, tertolaklah sholat Anda. Allah berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat kesyirikan, mati menghadap Allah, maka hapus amal kebaikan mereka. Apa yang sudah dilakukan dihapus, tidak bermanfaat. Faja'alnahu haba'an mansura. Dalam ayat yang lain, kami jadikan debu yang berterbangan. Ini syirik akbar. Tolak semua amal baiknya. Kalau itu cuma riya, pamer, sum'ah, maka hapus juga amal solehnya. Maka Allah gambarkan orang-orang yang mereka riya, tidak diterima pahalanya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan membatalkan sedekah dengan sebab mengundang, menyakiti saat memberikan sedekah. Kayyunfiku ma lahu ri'an nas. Itu seperti orang yang mensedekahkan, menginfakkan hartanya tapi ri'an nas, pamer ria untuk manusia. Sama dihapus. Ya ria juga tidak dapat pahala. Yang mengundat, nguntet, apa tadi, menguntit, menguntit, mengundat-undat, menyakiti sedekahnya atas saudara juga, itu dihapus. Barakallahu fikum. Nah, waqad taqaddama di hadhil qawaid arba. Nah, setelah itu Syekh akan memulai muqaddimahnya. Kita masuk muqaddimah kitab. Muqaddimah itu bahasa kita artinya pendahuluan. Baik. Kita mulai muqaddimah beliau. As'alullaha al-karima Rabbal arsil azimi ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Artinya, as'alullaha, aku memohon kepada Allah al-karima yang maha mulia, Rabbal arsil azim, Rabb, pemilik, pencipta, penguasa ars yang agung, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Anda di dunia dan akhirat. Doa seorang syekh yang sayang terhadap mad'unya, seorang ustad yang cinta terhadap muridnya ialah dalam bentuk doa. As'alullah, aku mohon kepada Allah Al-Karim yang mulia, Rabbal Arsyil Azim, Rabb penguasa Arsy yang agung, ayat awalak, semoga Allah memberikan pertolongan, kecintaan kepada Anda di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Doa yang pertama kita didoakan oleh Syekh, semoga kita mendapatkan perlindungan di dunia dan akhirat. Ini poin pertama. Syekh mendoakan kita, semoga kita dijadikan golongan orang yang dicintai, dibela, ditolong di dunia dan akhirat. Masya Allah, begitu sayangnya Syekh kepada kita. Didoakan demikian, dan semoga apa yang didoakan oleh beliau kita dapatkan. Para tulabul ilm yang mendengarkan tulisan beliau. Adapun orang-orang yang memusuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena banyak yang memusuhi beliau, terkhusus para sufi, sufiyin, sehingga barakallahu fikum, kita bersyukur didoakan orang soleh, seorang ulama, alim, semua kita termasuk apa yang dia berdoakan. Doa yang kedua, doa yang beliau panjatkan untuk kita tentunya semuanya, wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta, semoga Allah memberkahi Anda, semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda dimanapun Anda berada. InsyaAllah didoakan, diberi barokah oleh Allah dimanapun Anda berada, diberkahi oleh Allah umurnya, barokah pada rezekinya, barokah pada ilmunya, barokah pada amalannya, barokah pada keturunannya. Dan ini keutamaan yang besar, dimanapun Anda berada. Ya, sebagaimana ucapan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kunt, semoga Allah jadikan aku orang diberkahi dimanapun aku berada. Syekh mendoakan doa ini sebagaimana ucapannya Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, kata Nabi Isa, Allah jadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Barokah ya ikhwan, umur kita pendek tapi barokah, ilmu kita mungkin sedikit tapi barokah, anaknya mau ngikuti kita, istri kita, barokah. Daripada seorang dai ilmunya banyak, anaknya malah musuhi, istrinya tidak mau, tidak barokah mungkin kepada keluarganya sendiri. Tapi antum masya Allah, ilmunya sedikit tapi anak istri manut, ini sudah cukup, satu nikmat yang besar, nikmat yang besar, barokah ilmu yang antum dapatkan, syukurlah ya, barokah ilmu, barokah rezeki. Ngodene jarang-jarang tapi apa? Masya Allah diberkahi istrinya, anaknya, keluarganya, taklimnya lancar terus. Berapa banyak orang yang rezekinya banyak taklim tidak bisa. Ya taklim, aduh afwan, saya lagi ketanggung, padahal uangnya banyak. Antum mungkin pas-pasan tapi apa? Ngepasi. Pas-pasan tapi ngepasi. Bisa untuk barokah beramal soleh. Kalau Anda beramal soleh, dimunculkanlah rasa cinta di hati manusia. Jangan khawatir, Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh niscaya Allah jadikan di hati-hati manusia itu rasa cinta, ya ikhwah. Bukan hanya Allah Ta'ala yang mencintai Anda, malaikat mendoakan Anda, tapi manusia pun dimasukkan di hati mereka rasa cinta. Barakallahu fikum. Berkah namanya umurnya, ilmunya. Doa berikutnya. Yang ketiga, Syekh mendoakan kepada kita, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Semoga Allah menjadikan Anda termasuk orang yang apabila diberikan sesuatu syakara, bersyukur. Doa yang ketiga, semoga Allah jadikan Anda orang yang apabila diberikan sesuatu dia bersyukur. Tayyib, diberi sesuatu bersyukur, khilaf, berbeda dengan kebanyakan orang. Semakin banyak diberi nikmat, semakin sombong. Karena kebanyakan manusia demikian. Kala innal insana layatgha arra'ahus taghna. Jangan demikian. Manusia itu apabila melihat dirinya merasa diberi kecukupan, istaghna. Kalau dia diberi harta kecukupan, dia akan melihat dirinya itu cukup. Baik, akan melampaui batas, tidak bersyukur. Nah, ini kebanyakan manusia. Namun kita semoga termasuk orang yang bila diberi bersyukur. Nah, karena orang yang bersyukur ini jumlahnya amat sangat sedikit. Wa qalilun min ibadiya asyakur, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Nah, kita didoakan oleh Syekh semoga kita termasuk golongan orang yang bersyukur. Nah, walaupun sedikit, golongannya sedikit, tapi bersyukur itu selamat. Yang keempat, didoakan oleh Syekh, wa idza obtobara, semoga Allah jadikan Anda termasuk orang yang apabila diuji bersabar. Apabila diuji bersabar, didoakan Syekh. Semoga Anda termasuk orang yang Allah jadikan orang yang apabila diuji bersabar, baik ujian pada dirinya dengan musibah, baik ujian dari manusia berupa hal yang menyakitkan diri Anda, gangguan-gangguan baik ucapan atau perbuatan dari musuh-musuh. Anda bersabar, tidak berputus asa, tidak mundur. Naam, tidak terjatuh dari fitnah-fitnah. Yang mengharapkan ridha Allah, bersabar. Inna Allaha idza habba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, niscaya Allah akan menguji mereka. Nah, diuji. Diuji dengan ujian kadang dari manusia. Antum ngerti satu hukum. Wah, ini bid'ah ini. Bid'ah ini, qadarullah, baru ngaji sekali langsung bapaknya mati. Waduh, ini acara kayak gini bid'ah, gimana ini? Praktek, langsung praktek. Saya baru ngaji kemarin Pak Ustadz, praktek langsung. tidak bikin acara ini, acara itu. Wah, masyarakat mencela. Wah, mungkin kayak sudah alim sekali kamu. Wah, macam-macam memangnya. Ngaji sekali, praktek sabar. Ya, barakallahu fiik. Jadi ilmu itu perlu dipraktekkan. Sabar. Nah, kita didoakan Syekh, semoga nanti setelah ngerti tauhid, ngerti syirik dan kaidah-kaidahnya, kita bisa praktek, semoga golongan orang yang sabar. Alhamdulillah. Doa yang terakhir. Apa kata Syekh? Dan wa idza adnaba istaghfara, dan semoga Allah jadikan anda termasuk orang yang apabila berbuat dosa istaghfara, lalu beristighfar. Masya Allah. Berbuat dosa lalu beristighfar. Maka setelah beliau menyebutkan tiga hal, apabila diuji, apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, apabila berbuat dosa bisa beristighfar, fa inna haula isalasa unwatus sa'adah. Maka mereka tiga golongan yang mana? Apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, apabila berbuat dosa beristighfar, mereka tiga golongan itu unwatus sa'adah, golongan, tanda-tanda golongan orang yang bahagia, tanda-tanda orang yang bahagia. Ya ayuhan nas, demikian mukaddimah kitab yang dibawakan oleh beliau sebagai pertemuan pertama. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal soleh kita semuanya. Segala salah dan kurang dari tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang bagus saja, yang jelek, yang asli aja ya.